dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasamu. Hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Aku terbang dengan sayap fajar, diam.